Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini mengambil tema selalu berjaga-jaga dan berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Baiklah, sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita tenangkan hati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mau Tuhan saat ini menyiapkan hati kami untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu lewat renungan ini. Bapa, urapilah setiap kami, kuduskanlah setiap kami, supaya lewat renungan ini kami benar-benar mengerti akan kebenaran-Mu, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kami menjadi anak-anak-Mu yang terus berjaga-jaga dan berdoa, supaya kami tidak mudah jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan renungan ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akibat dari pemahaman yang salah akan kebenaran firman Tuhan, maka ada begitu banyak orang percaya atau anak-anak Tuhan yang melakukan pelanggaran yang merupakan dosa di hadapan Tuhan. Namun hal itu selalu dipandang sebagai suatu hal yang biasa. Artinya begini, saudaraku. Selalu ada alasan yang bisa dikemukakan bila seseorang, dalam hal ini orang percaya atau anak-anak Tuhan, berbuat dosa atau jatuh di dalam dosa. Selalu saja ada alasan yang bisa dikemukakan oleh mereka sebagai pembelaan diri. Nah, biasanya alasan yang dikemukakan akan selalu mereka gunakan ayat-ayat firman Tuhan. Dan konyolnya, saudara, mereka merasa bahwa kalau berbuat dosa itu wajar-wajar saja. Karena kita ini kan masih manusia. Kita bukan Tuhan. Jadi apabila jatuh dalam dosa, maka orang-orang seperti ini akan memberi alasan bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ayat firman Tuhan dipakai sebagai dalih. Ya. Ayat ini ditulis di dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu kebiasaan yang seringkali dilakukan oleh banyak orang percaya, dan hal ini dianggap benar, yaitu dalam menggunakan ayat firman Tuhan sebagai sebuah dalih untuk memperkuat sebuah pendapat atau menjadi alasan dari sebuah perbuatan. Mereka lalu memotong-motong ayat firman Tuhan demi sebuah pembenaran diri. Sekali lagi, mereka akan memotong-motong ayat kebenaran firman Tuhan demi sebuah pembenaran diri. Saudaraku, seperti saya katakan di atas, biasanya kalau orang-orang seperti ini sudah berbuat dosa, maka dalihnya adalah roh memang penurut, tetapi daging lemah. Padahal, kalau kita perhatikan ayat kebenaran firman Tuhan ini secara utuh, maka sesungguhnya ada kalimat lain sebelum kalimat roh memang penurut tetapi daging lemah. Dan kalimat itu adalah berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Barulah disambung roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, jadi penggunaan ayat ini sebagai sebuah dalih sungguh tidak tepat. Karena kebenaran firman Tuhan ini sudah lebih dahulu mengingatkan kita, sudah lebih dahulu memperingati kita, supaya kita harus berjaga-jaga dan berdoa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kalau dikatakan berjaga-jagalah, ini artinya ada perintah kepada kita. Jadi kalau sampai kita bisa jatuh ke dalam pencobaan, itu artinya kita tidak berjaga-jaga. Kita tidak berdoa, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang terus berjaga-jaga dan selalu berdoa, maka ia tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Karena orang yang terus berjaga-jaga, orang yang terus berdoa, sama halnya dengan orang yang selalu bergantung dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan selalu melindungi dan memelihara sempurna orang-orang yang bersandar dan berharap kepadanya. Ingat baik itu. Tuhan akan selalu melindungi dan memelihara sempurna orang-orang yang bersandar dan berharap kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik. Orang-orang yang terus berjaga-jaga dan berdoa adalah merupakan ciri dari orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Dan orang yang hidup takut akan Tuhan tidak akan pernah mau melakukan segala sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Sebab orang-orang seperti ini sadar benar bahwa melanggar perintah Tuhan sama dengan melawan Tuhan. Sekali lagi, melanggar perintah Tuhan sama dengan melawan Tuhan. Dan melawan Tuhan itu artinya menjadikan dirinya musuh Tuhan. Dan orang yang menjadikan dirinya musuh Tuhan, maka dapat dipastikan ia akan menuai kebinasaan di kekekalan nanti. Saudara, itulah kenapa kita harus terus berjaga-jaga, terus berdoa, agar kita tidak akan mudah jatuh ke dalam pencobaan. Sebab pencobaan itu selalu datang dari dalam diri kita sendiri. Sekali lagi, pencobaan itu selalu datang dari dalam diri kita sendiri. Bukan dari siapa-siapa. Dari diri kita sendiri. Akibat dari hati kita dipenuhi dengan berbagai keinginan. Dan itulah yang firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14, perhatikan baik. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, perhatikan baik akan kebenaran ini. Kebenaran ini seharusnya membuka mata hati rohani kita untuk semakin menyadari bahwa ternyata betapa berbahayanya bila kita membiarkan hati kita dipenuhi oleh berbagai keinginan. Sebab kalau keinginan itu sudah dibuahi, maka dapat dipastikan keinginan itu akan melahirkan dosa. Dan sebagai orang percaya, kita tahu benar bahwa upah dosa adalah maut. Sekali lagi, upah dosa adalah maut, dan maut yang dimaksudkan di sini adalah kematian kedua, yaitu kematian setelah kita berada di balik kematian dari kehidupan di dunia ini. Perhatikan baik itu, saudara. Saudaraku, untuk hal yang satu ini, saya selalu mengatakan bahwa ini akan menjadi peristiwa yang sangat tragis dan mengerikan. Saudara, jadi kalau orang percaya tidak mau menyadari akan hal yang satu ini mulai sekarang, maka dapat dipastikan kebinasaan telah menunggunya di depan pintu kehidupan yang sesungguhnya. Dan kehidupan yang sesungguhnya itu setelah kita berada di balik kematian, yaitu di dalam kehidupan kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan lagi membiarkan hati kita terikat dengan berbagai keinginan dunia. Sebab kalau kita membiarkan hati kita terikat dengan berbagai keinginan dunia, maka pada akhirnya kita akan jatuh cinta kepada dunia ini. Padahal kita tahu firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Dan itu semua akan terjadi pada hari Tuhan tiba. Persoalannya, saudara, hari itu tiba, tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu hari itu tiba. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Perhatikan ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Perhatikan baik akan kebenaran ini, saudara. Dari kebenaran ini, kita bisa mengerti betapa tidak ada sesuatu yang dapat kita pertahankan. Sebab semuanya itu akan lenyap bila hari Tuhan telah tiba. Dan pada ayat berikutnya, kita semua diingatkan bahwa jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Sekali lagi, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Dan itu artinya, kita harus tetap hidup berjaga-jaga dan terus berdoa, supaya bila hari itu tiba, kita akan ditemukan Tuhan sebagai anak-anak-Nya yang hidup berkenan di hadapan-Nya. Saudara, kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Dan jikalau engkau diberkati dengan kebenaran ini, saudaraku, berikanlah link renungan ini kepada semua orang yang engkau kasihi. Renunganhariini.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.